Bismillahirrahmanirrahim. Walau syakka syafi'iyun fi ityanil mukhalifi bil wajibat indal makmumi lam yu'athir fi sihatil iqtida'i bihi. Andai kata seorang makmum yang bermadhab syafi'i, Dia ragu dalam hal mukhalif. Mukhalif ini maksudnya seorang yang berbeda madhab, ya, seorang yang berbeda madhab dengan makmum. Jadi makmumnya Syafi'i, kemudian imamnya berbeda madhab dengannya. Makmum Syafi'i itu ragu dalam imam yang melakukan kewajiban, ya. Imam yang melakukan kewajiban sholat menurut makmum. Jadi ini misalkan bacaan bismillah, ya, bacaan bismillah sebelum al-fatihah itu menurut Imam Syafi'i wajib karena termasuk bagian dari al-fatihah. Tapi menurut madhab yang lain ada yang berpendapat sunnah, ya, ada yang berpendapat sunnah. Jadi misalkan ada makmum Syafi'i bermadhab dengan selain Syafi'i. Selain Syafi'i ini berkeyakinan bahwa bismillahirrahmanirrahim sebelum al-fatihah itu hukumnya tidak wajib. Kalau makmumnya ragu apakah imamnya membaca bismillah atau tidak, maka hal itu tidak mempengaruhi kesahan bermakmum dengannya, ya, tidak mempengaruhi kesahan bermakmum dengannya. Jadi dhamir bihi ini kembali ke al-mukhalif. Artinya keraguan dari makmum Syafi'i itu tidak menjadikan jamaah yang dilakukan batal, ya. Mengapa demikian? Tahsinan li dhanni bihi fi tawakkil khilaf. Karena husnudzan kepada imam, ya. Husnudzan kepada imam. Jadi berprasangka baik kepada imam bahwa dia termasuk orang-orang yang menghindari perkhilafan dalam arti melakukan sesuatu yang dianggap wajib bagi madhab lain. Dalam contoh tadi al-fatihah, ya, bismillah, ya, bismillah dalam al-fatihah. Jadi maksudnya walaupun mukhalif ini tidak meyakini bahwa bismillah wajib, tetapi kita memiliki keharusan untuk berbaik sangka kepadanya bahwa dia adalah seorang yang menghindari perkhilafan. Dalam arti dia membaca bismillah walaupun keyakinannya tidak wajib. Fala yadhuru adamu i'tiqadihil wujub. Oleh karena itu tidak meyakininya wajib itu tidak ada pengaruh, ya. Layadur ini artinya tidak berbahaya. karena kita ada keharusan untuk berbaik sangka. Faraun, ini ada satu masalah. Laqama imamuhu li ziyadah ka khamisatin walau syahwan lam yajuz lahu mutaba'atuh. Bila ada seorang imam yang menambah rokaat. Jadi ada seorang imam yang misalkan dia sholat zuhur, tapi dia setelah 4 rakaat berdiri lagi, itu namanya ziyadah, ya. Ini contohnya kahomisatin, seperti rakaat yang kelima. Berarti kalau contohnya homisah, ini sholatnya 4 rakaat, ya. Walaupun hal itu dilakukan tanpa sengaja, makmum tidak boleh mengikutinya. Jadi dhamir lahu ini kembalinya ke makmum, kemudian dhamir mutaba'atuhu ini kembalinya ke imam. Saya ulangi bahwa seorang imam yang menambah rokaat dari kewajibannya, makmum tidak boleh mengikutinya. Walau masbukon, walaupun makmumnya adalah makmum masbuk, awsyakan fi rokaah, ataupun makmumnya makmum yang ragu dalam rokaatnya. Kalau makmum tidak boleh mengikuti imam, maka apa yang harus dilakukan? Bal yufarikuhu wa yusallimu aw yantadziruhu alal muqtamad. Yang dilakukan bisa memilih di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mufarokoh dengan imam dan dia langsung salam. Jadi niat berpisah dengan imam langsung salam. Atau pilihan yang kedua menunggu imam. Jadi imamnya berdiri ditunggu sambil duduk ya. Ditunggu sambil duduk. Kemudian nanti setelah imam duduk dan salam, dia salam bersama dengan imam. Jadi pilihannya dua ya. Alal muqtamad menurut pendapat yang bisa digunakan acuan. Nah, jadi dua pilihan ini menurut pendapat muqtamad. Wala qudwatun bi muqtadin. Ini pembahasan lain lagi. Tidak sah bermakmum kepada makmum. Tidak sah bermakmum kepada makmum. Jadi muqtadir ini maksudnya makmum ya. Walau ihtimalan, walaupun tidak yakin. Jadi ihtimal ini maksudnya sama seperti keraguan ya. Seorang yang ada potensi menjadi makmum itu tidak boleh diikuti. Jadi ihtimal ini walaupun hal itu tidak sampai ke taraf yakin ya. Status makmum ini tidak sampai ke taraf yakin. Wa in bana imaman, walaupun dia ternyata memang benar-benar imam. Jadi kalau bana ini, kalau ada kata bana atau yatabayyanu, itu biasanya prasangka yang berbeda dengan kenyataan. Jadi walaupun kenyataannya dia imam, jadi sebelumnya diyakini makmum tapi ternyata imam. Wa kharaja bi muqtadin manin qata'at qudwatuhu. Jadi kata muqtadin ini mengecualikan seorang makmum yang sudah terputus dari jamaah ya. Seorang makmum yang sudah terputus dari jamaah. Contohnya ka'an sallamal imamu faqoma masbukun. Nah, ini contohnya. Seperti makmum masbuk ya, makmum masbuk yang imamnya sudah salam. Kalau imamnya sudah salam, tentunya makmum masbuk yang memiliki tanggungan rokaat, dia harus berdiri untuk menambah rokaat yang terlambat dari imam ya. Jadi setelah imam salam, kemudian makmum masbuk berdiri. Dan makmum masbuk ini adalah seorang yang jamaahnya sudah terputus. Jadi tadinya dia makmum statusnya, kemudian karena imam sudah salam, maka dia berubah menjadi orang yang sholat sendiri. Jadi imam salam, kemudian ada makmum masbuk yang berdiri, faktada bihi akhoru, lalu ada orang lain yang mengikuti masbuk ya. Jadi domir bihi ini kembalinya ke masbuk, ada orang lain yang mengikuti masbuk, sohat, maka jamaah yang dilakukan itu sah. Au koma masbukun faktada ba'duhum bi ba'din. Ini juga ada praktek yang cukup aneh ya. Sohat aidon al muqtamad. Atau ada contoh lain, beberapa makmum masbuk yang sudah berdiri setelah imam salam. Jadi prakteknya adalah makmum masbuk tetapi jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak. Lalu setelah imam salam, semua makmum masbuk itu berdiri. Lalu sebagian dari mereka berniat makmum kepada sebagian yang lain. Jadi sebagian dari masbuk yang berdiri tadi itu niat menjadi makmum kepada sebagian yang lain. Itu juga sah ya. Itu juga sah dilakukan menurut pendapat muktamad. Lakin ma'al karohati, akan tetapi hal itu hukumnya makruh. Jadi sah tetapi makruh. Wala qudwatu qari'in bi umiyyin. Ini sama seperti di fathul qorib ya. Tidak sah seorang qori yang bermakmum kepada ummi. Qori ini artinya seorang yang bisa membaca Fatihah dengan sempurna. Artinya dia mampu membaca sekaligus dia mampu mengeluarkan semua huruf Fatihah dari tempat keluarnya. Kalau ummi berarti ini kebalikan dari qori ya. Di sini ada definisinya, wahwa kembali ke ummi ya. Man yukhillu bil Fatihah. Ummi adalah seorang yang mencacat ya, mencacat dalam arti tidak bisa membaca dengan sempurna Al-Fatihah au ba'dihi, atau tidak mampu membaca sebagian Al-Fatihah dengan sempurna. Jadi definisinya bisa orang yang tidak mampu membaca seluruh Fatihah atau hanya sebagian saja, walau biharfin minha, walaupun dia yang tidak bisa dibaca hanyalah satu huruf saja. Jadi misalkan seorang yang tidak bisa seorang yang tidak bisa mengucapkan huruf H misalkan ya, seorang yang tidak bisa mengucapkan huruf H itu juga tergolong ummi. Penggambarannya bi ayyan jiza'anhu bil kulliyah. Penggambarannya adalah seorang yang tidak mampu membaca Fatihah dengan total. Kulliyah ini maksudnya keseluruhan Fatihah. Au an ikhrajihi an makhrajihi, atau tidak mampu mengeluarkan huruf Fatihah dari tempat keluar hurufnya. Karena kan di bahasa Arab itu, dan tentunya juga bahasa lain ya, di bahasa itu setiap huruf ada makhraj, ada tempat keluarnya. Jadi seorang yang bisa membaca Fatihah tapi dia salah dalam pengeluaran hurufnya itu juga termasuk ummi. Au an asli tasdidatin, atau seorang yang tidak bisa mentasdid ya, kalau ada huruf yang ditasdid dia tidak mampu membacanya, itu juga termasuk ummi. Fa illam yumkinhu at-ta'allum, walaupun hukum ini, hukum tadi ya, hukum ketidaksahan seorang qori yang bermakmum kepada ummi, ini juga berlaku walaupun ummi tidak mungkin belajar. Ini dhamirhu kembalinya ke ummi ya, walaupun ummi tidak mungkin belajar, dia tetap tidak sah menjadi imam dari qori. Wala ilmun bihalihi, walaupun juga ummi ini keadaan dia yang seperti itu tidak diketahui oleh makmum. Jadi misalkan sebelum jamaah makmum berprasangka bahwa imamnya qori, tapi ternyata setelah jamaah imamnya ternyata ummi, ya itu berarti ada makmum yang tidak mengetahui keadaan imamnya tapi ternyata prasangka itu salah, itu juga tidak mengesahkan jamaah yang dilakukan. Mengapa tidak sah ummi menjadi imam? Li'annahu la yasluhu litahammulil qira'ati anhu law adrakahu raki'an. Nah, ini alasannya ya. Karena seorang ummi tidak layak untuk menanggung bacaan makmum ya, bacaan makmum. Andai kata makmum menemukan imam di saat ruku. Jadi seperti yang kita tahu bahwa andai kata ada makmum masbuk, ada makmum yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah di saat imam berdiri, kemudian imamnya ruku, maka makmum masbuk itu boleh langsung ruku ya, langsung ruku. Mengapa boleh langsung ruku? Karena bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi imam bisa menanggung bacaan Fatihah dari makmum. Artinya imam yang bisa menanggung itu harus imam yang sempurna bacaan Fatihahnya, karena dia menanggung bacaan orang lain. Kalau imamnya berupa orang yang ummi, itu tentunya dia tidak layak untuk menanggung bacaan orang lain, karena bacaannya sendiri pun masih salah ya, bacaannya sendiri masih kurang sempurna. Bagaimana dia bisa menanggung bacaan orang lain sedangkan bacaannya sendiri masih belum sempurna? Jadi karena alasan inilah seorang ummi tidak bisa menjadi imam dari seorang yang bacaan Fatihahnya sempurna atau qori. Wa yasihul iktida'u wallahu a'lamu bisawabi.